بيقول يعني كويس ان انا في الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وروى الامام احمد dan al-imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis an Ruwaifir dari sahabat yang bernama Ruwaifir. Sahabatnya namanya Ruwaifir ibn Thabit al-Ansari, orang Ansar. Kata Rasulullah, kata Ruwaifir, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata kepada saya, kata Ruwaifi, Rasulullah pernah berkata kepada aku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata satakunu bika, usiamu itu akan panjang, usia kamu akan dipanjangkan oleh Allah. Ya. Ini bukan ramalan ya, tapi ini wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa usia akan panjang betul-betul terjadi. Sebab Ruwaifi Ibn Thabit al-Ansari ini itu meninggal pada tahun 56 Hijriah. Tapi lama sekali kami sudah meninggal, baru meninggal beliau. Meninggal pada tahun 56 Hijriah. Sudah berapa lama kami meninggal? Ya, sekitar itu. Sudah kami meninggal? Berapa Hijriah? 10 atau 11 ya, dari itu. Berarti sudah berapa lama Nabi meninggal baru meninggal dalam wajib itu pun doa itu waktu itu sudah berapa lama hidup. Nah ya, maka betul-betul apa yang disabdakan oleh Nabi terjadi, wajib meninggal dengan usia yang sangat panjang. Maka kata Rasulullah SAW, maka ketika nanti kamu hidup, saya ingin memberikan wasiat kepadamu. Sebab nanti kamu akan melihat manusia-manusia yang aneh-aneh setelah meninggal. Mungkin di zaman Umar bin Khattab tidak ada. Sebab sudah meninggal mereka. Ini kamu nanti akan, kamu yang akan hidup lama akan melihat nanti muncul keanehan-keanehan di tengah manusia. Maka kata Rasulullah, fa'akhbirinna. Maka nanti ketika kamu masih hidup melihat sesuatu, kabarkan kepada manusia. Sampaikan kepada manusia pada waktu kamu masih hidup. Anna man aqada lihyatahu. Yang pertama, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Satu. Barang siapa yang mengikat jenggotnya. Aw taqallada wa tara. Atau dia menggantung tali khusus. Alis tanja dia rodi tidak batin al-madri, atau dia beristinja bersuci cebok dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang tidak. Sampaikan kepada mereka, kata Rasulullah, sampaikan kepada manusia, siapa yang memikat jenggot, menggantung tali susur, bersuci menggunakan kotoran dan tulang, sampaikan kepada mereka anna Muhammadan bari'un minkum, bahwa Nabi Muhammad itu berlepas diri dari mereka, bahwa tidak mau mati mereka. Muhammad berlepas diri, Muhammad tidak mau mengakui mereka sebagai umatnya. Tiga ya? Nah, Al-Syeikh Shalih Al-Syeikh, Menteri Agama tadi, Menteri Agama Saudi Arabia, dalam kitab yang terakhir mengatakan, Ketika beliau menyebutkan kalimat Rasulullah Muhammad berlepas diri, Muhammad berlepas diri dari mereka. Kata beliau, hadza minat al-fah, ini adalah kalimat, ini adalah lafaz. Lafaz yang ada dari Muhammad berlepas diri, ini adalah lafaz yang menunjukkan bahwa perbuatan ini, perbuatan tiga tadi, menunjukkan dia adalah al-kabair, dosa yang sangat besar. Maka sebab untuk mengetahui perbuatan ini dosa besar atau dosa kecil itu gampang. Ya, untuk tahu ini dosa besar atau dosa kecil, bagaimana caranya? Bagaimana cara mengetahui ini dosa besar, ini dosa kecil? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita baca hadis itu, kita baca ayat itu. Kalau di situ disebutkan diancam neraka, maka itu berarti dosa besar. Kapan ada amalan diancam neraka, maka itu dosa besar. Contohnya apa yang diancam neraka? Isbal ma'af sada minal ka'bay minal izar mahu binar. Pakaian apa saja, apakah sarung, celana yang menutupi mata kaki, tertutupi mata kakinya, apalagi kalau lewat mata kaki terseret, kata Nabi itu neraka. Berarti ismail itu dosa? Dosa-dosa. Contoh apa lagi? Dan yang lain banyak. Orang yang sombong, diancam neraka. Bahkan ada dosa yang diancam neraka dan kekal, itu syirik. Bukan lagi masuk neraka, tapi kekal. Makanya, yang satu. Yang kedua, kalau ada dosa perbuatan yang dilaknat, kalau disebutkan dilaknat, berarti itu dosa besar. Contohnya apa? Seperti riwayat omong, seperti riba, la'anallahu akilat riba, Allah melaknat pemakan riba, berarti riba itu dosa besar. Sebab disebutkan dilaknat, la'anallahu al-mutasyabbihin minal rijal bin nisa wal mutasyabbihati minal nisa bil rijal. Allah melaknat bencong-bencong, laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki, berarti bencong itu dosa besar. Bukan hak asasi manusia itu, tapi itu besar. Besar sebab dikatakan oleh Nabi laknat. Itu dua. Yang kedua dan ketiga, pada satu dosa besar dikatakan berkurang imannya atau tidak beriman. Contohnya apa? Perbuatan apa yang Nabi katakan tidak beriman? Tidak beriman seperti apa? Orang yang membiarkan tetangga kelaparan. La yu'minu, tidak beriman, kata Nabi. Orang yang lapar, orang yang kenyang, tetapi tetangganya lapar. Tidak beriman itu berarti itu besar, besar. Apalagi empat, sudah tidak empat ini tadi. Ketika disebutkan Nabi berlepas diri, kalau ada suatu perbuatan kemudian Nabi mengatakan saya berlepas diri, berarti perbuatan itu bukan perbuatan biasa, tapi itu besar, besar. Dipahami? Maka tiga jenis ini, mengikat jenggot, menggantung tali busur, kemudian beristinja menggunakan tulang dan kotoran, itu adalah dosa. Kita lihat yang pertama, mengikat jenggot. Kata Nabi, man aqada lihyatahu, siapa yang mengikat jenggotnya, maka katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka itu. Satu, yang mengikat jenggot. Nah, pertama kita bisa mengambil kesimpulan dari sini, ikhwan kalian, bahwa ternyata yang namanya memelihara jenggot itu bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Iya. ternyata juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebab apa? Ya, sebab itulah keperkasaan seorang laki-laki. Itulah tanda kejantanan seorang laki-laki. Makanya para ulama menyebutkan, ya, kenapa mereka mengikat jenggotnya? Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah ya. Ini kebiasaannya orang-orang jahiliyah dulu. Makanya Nabi katakan kepada Ruwaisi, wahai Ruwaisi, kalau kamu masih mendapatkan mereka begitu, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri darinya. Nah sekarang, kenapa mereka mengikat jenggot? Kenapa? Berarti itu kebiasaan mereka kan? Itu kebiasaan mereka. Dan itu menunjukkan bahwa mereka berjenggot. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa mereka suka mengikat jenggotnya. Di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, kata beliau, aqdul lihyati 'adatun 'indal muslim. Mengikat jenggot itu merupakan kebiasaan bagi orang-orang Persia. Kebiasaan orang-orang Persia. Annahum kanu 'indal huruf, bahwa mereka itu kalau ingin berangkat perang, nah ini, mereka suka perang dulu. Nah mereka kalau mau berangkat perang, ya kiluna biharu, maka mereka ikat jenggotnya. Kenapa? Takabbur wa tajabbur, karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Ini keterangan. Kalau keterangan Syekh Husain lebih jelas ya. Syekh Husain mengatakan, nah, ya. Jadi mereka kata Syekh Husain, mereka yaqidu al-wasaha atau yaqiduha min al-wasah. Jadi mereka suka, ya, suka. Mengikat ujung jenggotnya atau mengikat penahnya. Jadi apakah ujungnya diikat atau penahnya diikat? Ya, dengan satu ikatan, kata Syekh Al-Husaini, liu pendana, agar diketahui, agar orang tahu semua, bahwa annahu rajulun adzim wa annahu sayyidun fi qawlihi. Agar orang tahu bahwa dia itu bukan laki-laki biasa, tapi dia laki-laki agung dan dia pemimpin suatu kaum. Jadi ya, jadi ya dulu kata Syekh Al-Husaini Syekh Shalih Fauzan, nah kalau ada orang-orang yang dihormati, pemimpin, disegani di kalangan mereka, itu tandanya kalau untuk mengetahui bahwa dia adalah pemimpin, dia adalah orang yang disegani, orang yang agung, maka itu tandanya apa? Dikat jenggotnya. Dan dia ikat jenggotnya untuk dia memberitahukan kepada orang bahwa saya ini bukan orang biasa. Saya ini yang paling jago di kampung ini. Saya ini orang yang paling dihormati di sini. Maka dia ikat jenggotnya untuk menunjukkan itu kepada orang. Paham? Nah ini kebiasaan. Ini ada dilarang. Sampaikan kepada mereka kalau ada orang yang begitu mengikat jenggot untuk menampakkan kehebatannya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang hebat di tengah masyarakat, katakan kepada dia, saya berlepas diri dari situ. Ini kebiasaan orang-orang yang dia ada yang melakukan, ada yang mencontoh sekarang, banyak. Contohnya apa? Nah, ada anak muda dikira usul. Dulu sudah lihat, masya Allah, anjalan itu dan lusuh. Begitu dari Pak Isbal. Besoknya apa? Ternyata itu jenggot jadi mainan. Dia apa? Diikatlah. Untuk apa? Menunjukkan preman saya. Ini kan mirip. Mirip apa tidak? Mirip. Ini yang Nabi katakan kepada dia. Nabi berlepas diri dari kamu. Katanya dulu, kamu pelihara jenggot itu apa? Untuk sunnah, bagus. Dapat pahala, lepas dari dosa. Tapi kalau itu kenapa ini itu? Anu, pacar saya sudah berjenggot. Atau kalau berjenggot itu nampak seram, nampak ditakuti. Ini yang dimaksud. Satu. Yang kedua, kata beliau, penafsiran ulama yang kedua bahwa yang diinginkan di sini adalah, ya, annal murada bi aqdil lihya, yang diinginkan dengan mengikat jenggot di sini yang tadi berlepas diri, ma yaf'aluhu ahlut tar, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup mewah, orang kaya, mewah hidupnya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengkerisinkan apa namanya? Jadi membuat ini ya jenggotnya ini kerisin-kerisin. Watahsinha diperindah, bukan diperindah dipercantik. Nah, wakat biha digosok-gosok hatta tatajat sampai akhirnya itu jenggot menjadi kerisin. Itu kebiasaan mereka. Ya, itu kebiasaan mereka. Jadi, ini terjadi pada orang-orang yang gaya hidupnya mewah, orang kaya, orang terpandang, orang berduit. Maka apa mereka lakukan? Mereka belakang jenggot. Kemudian jenggotnya itu dipercantik. Bagaimana percantiknya? Digalung lah, diapalah. Bagaimana jenggotnya dikritik? Dicacing lah, diapalah. Ya. Yang seluruh dari hal jamal yang mereka maksudkan, yang mereka inginkan bukan untuk sombong, tapi untuk apa? Untuk nampak semakin gagah, semakin indah dilihat penampilannya. Ya, bahasa yang sebelumnya tahu, maka ini biasa terjadi di kalangan dulu dari orang-orang yang mewah, gaya hidupnya mewah, tidak dibegitukan jenggotnya. Untuk apa tujuannya? Sekali lagi, bukan untuk sombong, tapi semata-mata untuk berhias. Untuk apa lebih jaga? Berarti kalau begitu, ikhwan fillah jazakumullah, orang selain Islam saja dulu itu memahami bahwa jenggot itu adalah tanda ketampanan laki-laki. Sebab mereka menjadikan jenggot itu sebagai hiasan untuk dirinya. Jadi ada jenggot berarti tanda ketampanan laki-laki bagi mereka. Maka mereka berpindah. Dan seperti ini bukan dimaksud dalam hadis. Sebab memang disyariatkan memelihara jenggot atau berpindah. Tetapi kata Syekh, ya, tidak mengapa sebenarnya jenggot itu diperbaiki, dibersihkan. Tetapi kata beliau, lakin la yasilu hadza ila hadd al-isra, tapi jangan sampai seperti ini atau berlebihan, kata beliau. Jadi tidak mengapa saya jenggot itu dikasih parfum, dikasih apa lalu itu disisir, tidak apa-apa. Untuk kecantikan, untuk keindahan. Ya. Maka ini dari sisi kita kecewaan bahwa mereka memang dulu menjadikan jenggot itu sebagai tanda tanda ketampanan mereka, tanda kelelakian mereka. Ya, makanya para ulama ada berkata, ya, nah, bahwa laki-laki berjenggot, wanita tidak. Kalau ada wanita berjenggot, kira-kira bagaimana itu? Ya, cantik atau? Ya. Seperti itu. Kalau itu dengan Allah. Ya. Makanya apa? Kalau ada orang yang mengejek oleh penjenggot, bahkan orang mengamalkan sunnah lagi. Orang mengamalkan sunnah lagi, bahkan itu merupakan kewajiban. Orang berusaha mengamalkan kewajiban, mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Nabi kok di orang-orang. Dikatakan begini lah. Ya. Ada orang mengatakan apa? Kamu kambing. Ya. Hanya dibalas, kamu anjing. Coba dulu, kamu kambing. Karena kambing berjenggot. Ya kalau begitu kamu anjing, anjing tidak berjenggot. Ya. Makanya dalam perkara ini tidak boleh. Ya, dalam perkara adalah tidak boleh seorang muslim menghina sunnah Nabi. Kalau kita tidak mampu memelihara, ya kita kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah kita yang mampu memelihara sunnah Nabi. Adapun kita belum mampu, maka kita berdoa kepada Allah. Semoga suatu saat Allah berikan kekuatan kepada saya menangkis serangan orang. Sebab itu orang muslim itu terlalu banyak dicemooh. Ya. Kalau orang anu lewat, orang kambing, jadi kita yang lewat, marah kambing di sini. Dikira ada kambing yang menempuh kita. Padahal kita yang dimaksud kambing. Oh, itu tidak mohon. Ya. Kalau kita rasa kumpang. Ini yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, orang mengikat jenggot. Ya, mengikirkan jenggotnya. Itu kata beliau, Al-Mu'adhu di'akul lehiyatul sholat. Yaitu mengikat jenggot ketika serentak sholat. Ya, bisa jadi ini yang dilaksud Nabi, dia ada tiga penafsiran ulama. Nah, ini juga tidak boleh. Sebab, ya, yang namanya sholat itu, ya, kita punya kesibukan masing-masing. Kita sibuk untuk khusyuknya. Maka jangan kita mengambil gerakan-gerakan lain. Ya, jangan ada orang terlalu banyak jenggotnya sholat menjadikan. Ini tidak boleh. Ya, sekarang saya tanya, ada enggak tuntunan sholat Nabi, sholat begini-begini? Tidak ada. Ini termasuk gerakan yang tidak ada dalilnya. Kecuali kalau di, apa? Kecuali kalau ada sesuatu yang menghalangi begini-begini. Dihilangkan apa? Tapi kalau sholat, sambil sholat begini-begini. Tidak ada orang begitu. Kalau terlalu panjang sholat, karena tidak ada kerjaannya, lamanya ini lah, kerja-kerja begini. Ini, ini makruh hukum ya, makruh bahkan bisa jadi batal sholatnya. Baik. Coba kita lihat di kawasan samping panjang juga. Menurut saya, ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, yang kedua yang di Nabi berlepas diri darinya adalah autaqanna wa tara. Hal ini intinya. Dia menggantung tali busur. Taqallada wa tara, menggantung tali busur. Apa tujuannya digantung? Ya untuk menolak bala. Untuk menolak bala. Apakah digantung tali busur itu di kendaraan? Atau digantung di lehernya? Atau di kendaraannya? Atau di rumahnya? Atau di mana saja? Dengan maksud untuk menolak bala. Ini yang dimaksudkan. Katakan kepada mereka, siapa yang melakukan seperti itu, menggantung tali busur, atau menggantung pisang, atau menggantung kelapa, atau menggantung minyak gosok, atau menggantung benang, atau menggantung jarum, apapun itu yang digantung dengan tujuan untuk melawan bala. Katakan kepada mereka, kepada Nabi, aku berlepas diri dari dia. Aku berlepas diri dari orang. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala berkata, "Wa la tazalu hadhihi ad-dhalala fasiyatun bainal badawi." Ini kesesatan ini kata Syekh Al-Albani, juga menggantung-gantung dari jimat. Ini senantiasa tersebar, terus-menerus tersebar kata beliau di antara di kalangan sahabat al-Badawi, di kalangan para penduduk-penduduk desa. Wal fallahi, para petani-petani. Wal madani, wabahdul madaniye, dan sebagian orang-orang kota. Ya kalau orang-orang kota sudah berpura ya. Yang paling banyak itu orang desa, para petani-petani. Nah ini. Mau turun sawah ada lagi dulu acara-acara ritual. Ya. Sudah tunggu lagi sedikit, ada lagi acaranya. Sudah menguliah, ada lagi acaranya. Mau lagi ini ada lagi caranya. Mau lagi disabit, ada lagi caranya. Terlalu banyak. Begitu mau disabit, tidak ada isinya. Ini. Nah, kata beliau, wa mithluha al-kharazat. Dan yang sejenis dengan apa yang mereka lakukan dulu orang jahiliyah. Ada sekarang, kata beliau, yang biasa mereka lakukan orang-orang desa, ya, orang-orang kepotan sebagian, para petani, yaitu apa? Ada lagi, kata beliau, yang semisal dengan itu adalah al-kharasa allati yadha'aha ba'du sa'ikin amamahum kusayyarat. Ini syarat ya, bercerita begini karena dilihat Yorda, di daerah-daerah beliau biasa dilihat. Sebagian yang apa? Yang mereka jadikan jimat adalah al-kharasa manik-manik apa ya? Namanya ya, siang bulan-bulan yang seperti tasbih apa yang seperti itulah. Ini kata Syekh Al-Bani, mereka biasa meletakkan manik-manik ini, ya sopir-sopir mobil itu biasa meletakkannya di depan mereka di mobil. Yu'alliquna 'alal mirah, mereka gantungkan di tali apa di kaca spion, kacanya itu. Nah, itu kata Syekh Al-Bani. Manis-manis yang sebagian saja, bukan semua ya, bukan semua yang memiliki mobil, sebagian yang di luar tidak ada, insyaAllah. Ya, sebagian saja kata Syekh Al-Bani, ada di antara mereka yang menggantung manis-manis tadi di kaca spionnya mobilnya. Kaca spion yang ini yang maksudnya yang di dalam itu, bukan yang di luar sini, yang di dalamnya. Ini, ya tentunya kembali kepada niat ya. Kalau niatnya macam-macam, maka ini yang dimaksud syirik. Ini yang tadi berlepas diri. Tapi kalau niatnya hanya untuk perhiasan, ya saya pikir lebih banyak perhiasan lain daripada manusia. Ya. Kembali kepada niat. Tapi Syekh Al-Bani bercerita bahwa ini di negara beliau, di tempat beliau, orang menggantungkan manik-manik tadi bukan karena perhiasan, tapi memang ada keyakinan. Memang ada keyakinan. Wa ba'dhum yu'alliqu na'lan 'atiqah. Sebahagian mereka, kata Syekh Al-Bani, ada yang menggantung apa? Sendal slop. Sendal yang ada apa namanya itu, sendal slop namanya kan, yang ada udinnya itu, sendal apa namanya itu, yang ada kakinya slop ya. Nah, lihat betapa gilaannya mereka. Sendal slop yang bagus yang dipakai digantung, sudah diberi mahar-mahar digantung. Di mana digantung? Di muqaddimatis sayyarah, di depan mobil. Ini kenyataan, siapa yang bercerita ini? Kenyataan ini. Digantung di depan mobil atau di belakangnya. Sebahagian mereka, kata Syekh Al-Bani, yu'alliquna na'la farsin, yang digantung sepatu kuda. Di mana digantung? Fi wadihatid dar, di depan rumah. Sepatu kuda digantung di depan rumah. Awi duka atau di toko. Digantung di depan rumah, di pintu rumah. Ketika orang masuk, yang di pertama lihat sepatu kuda. Begitu orang masuk, kenapa sepatu kuda itu? Atau di toko. Kata beliau, kullu dzalika lidhafil aini za'u. Semua itu mereka lakukan, kata Syekh Al-Bani, karena untuk menolak penyakit ain menurut persangkaan mereka. Kata beliau, mimma amma wa tamma bisababil jahli tauhid. Yang mana ini tersebar disebabkan karena kebodohan tentang tauhid. Fa inna Allahi mustaka, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Al-Bani, kita mengadu dari bodohnya kaum muslimin pada hari ini dan jauhnya mereka dari agama. Oleh karena itu Syekh Al-Bani termasuk ulama yang sangat getol berdakwah kepada tauhid, sebab beliau melihat bagaimana bodohnya masyarakat sampai beliau menulis kitab Ya Doa wahai para dai tauhid pertama. Belum punya kitab. Kitab yang berjudul wahai para dai tauhid yang pertama. Sampai juga punya kitab at-tafsiyah wa at-tarbiyah. Apa? Tafsiyah membersihkan dulu baru tarbiyah. Maksudnya apa? Bersihkan dulu kesyirikan orang. Itu dulu. Sebab beliau prihatin di sini bagaimana kesyirikan itu terjadi disebabkan karena kebodohan masyarakat. Nah, ya ikhwani fillah jazakumullah. Oleh karena itu Nabi tadi mengatakan wahai kalau kamu hidup, karena kamu akan hidup lama, maka nanti sampaikan kepada manusia. Dari sini katanya disampaikan kepada manusia, kata Syekh Shalal Fauzan, fihi dalilun ala tabligil ilmi. Di sini terdapat dalil tentang wajibnya menyampaikan ilmu dan menyebarkan akidah. Nanti kita akan sampaikan. Ini perkara berbahaya, jangan biarkan. Sampaikan kepada manusia. Maka kata beliau Syekh Shalal Fauzan, di sinilah terdapat dalil wajibnya untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan akidah, mendakwahkan manusia kepada akidah, mengingkari kesyirikan. La yatakhalla anha, tidak pantas, tidak boleh bagi seseorang untuk ya menghindar dari dakwah tauhid ini dan membiarkan manusia terjatuh dalam kesyirikan dan kerusakan akidah sementara dia diam. Tidak boleh, kata beliau, wajib. Tidak boleh kalian diam. Kemudian dia berkata, utrukun nasa mujtami'in. Kemudian dia berkata, biarkan manusia berkumpul, biarkan manusia bersatu. La tufarriqu bainana, jangan memecah belah orang. Ya, dia melihat kesyirikan, nampak kesyirikan di hadapannya, tapi dia biarkan, tidak mau dia ingkari. Kenapa? Karena kalau kita ingkari, kalau kita dakwahi, kalau kita sampaikan, itu akan memecah belah. Biarkan manusia bersatu. Ya. Jangan kamu pecah belah manusia. Hari musyui wa'iyah. Itu sana masih ada yang harus diperangi. Siapa? Para komunis. Itu musuh kita bersama. Ya teman-teman, kita sudah sholat, tidak perlu. Sebab musuh kita bersama adalah komunis. Ya. Waktu lupa syirik. Tinggalkan ya teman-teman kita itu, perjuangan kita itu. Padahal perjuangan itu apa? Penuh dengan jimat-jimat badannya. Ya, yang itu yang Nabi ingkari dengan keras. Tapi apa? Jangan, biarkan. Di sana ada musuh yang berbahaya, Syiah, komunis, dan lainnya. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan, nah, waharibul madzhabil haddama, yang harus kita perangi adalah mazhab-mazhab yang menghancurkan Islam. Nah, maka Syekh mengatakan asyirku huwa akbarul madzhabil haddama. Kesyirikan itu adalah mazhab yang menghancurkan yang paling besar. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa ini sebenarnya ucapan tadi, dibiarkan kesyirikan merajalela dan mengatakan ya di sana musuh kita itu komunis yang lainnya, ini sebenarnya, kata Syekh Shalal Fauzan, adalah ucapan yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam. Ini ucapan yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi al-Masudiyah. Ya, wa ya'khudhu ba'dul maghrurin min syababina, dan ternyata sebahagian dari pemuda-pemuda kita yang tertipu mengambil ucapan ini. Menganggap itu benar. Betul, Syiah adalah musuh kita. Komunis adalah musuh kita bersama. Tetapi musuh kita juga yang paling besar adalah kesyirikan. Bahkan ini merupakan inti dakwah para nabi. Bahkan inilah yang nabi peringati dengan keras. Kata nabi tadi, saya berlepas diri. Sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri. Para sahabat mengingkari, melihat langsung putus. Nabi katakan, kalau kamu lihat di kendaraan mereka ada, langsung putus. Keras. Sebab apa? Sebab itu yang menjadikan kaum muslimin itu hancur. Kesyirikan itu. Ya, kesyirikan itulah yang menjadikan kaum muslimin gagal. Lihat pada perang Hunain ya. Apa yang terjadi pada perang Hunain? Kalah kaum muslimin. Kocar kacir. Kenapa kocar kacir? Di tengah perjalanan, mereka melihat ada orang menggantung senjatanya di pohon bidara, mereka juga mau begitu. Minta kepada Nabi, buatkan kami juga begitu. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Pengkaran keras. Apa kalian ini? Ya. Maka ikhwan kita nazarul Allah. Naam, maka di sini mengingatkan, sampaikan kepada manusia, siapa yang mengikat jenggot, kemudian itu tadi mengikat jenggot untuk apa ya? Itu tadi tiga ya, penafsiran. Kemudian siapa yang menggantung tali busur untuk jimat-jimat atau apa saja selain tali busur, ya termasuk hukuman tidak boleh, atau dia beristinja menggunakan kotoran dan tulang. Dilarang ya beristinja menggunakan kotoran dan tulang. Sebab itu kata Nabi, "Inna huzari ikhwanukum minal jin." Karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ya, kotoran dan tulang itu adalah makanan saudara kita sesama muslim dari bangsa jin. Maka jangan kita kotori. Sebab itu yang dimakan oleh mereka. Baik. Nah, dulu. Satu lagi. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعبد رقبة رواه وكيع. Dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa yang memutuskan sebuah tamimah, sebuah jimat yang dipakai oleh manusia, dia putuskan, kata Sa'id bin Jubair, maka kana ka'abdi raqabah, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Dia seperti orang yang membebaskan budak. Kata Sa'id Ibnu Jubair. Siapa Sa'id Ibnu Jubair? Murid Ibnu Abbas. Tabi'in, muridnya Ibnu Abbas yang dia dibunuh oleh Hajjar, penguasa yang zalim waktu itu. Tapi dia adalah muridnya Ibnu Abbas, seorang ulama, ahli tafsir, ahli hadis. Kata beliau, siapa yang memutuskan sebuah jimat dari seorang manusia yang dipakai oleh manusia, dia putuskan, maka dia seperti orang yang membebaskan budak. Maksudnya apa? Seperti orang yang membebaskan budak. Ya, kenapa lagi memberikan permisalan orang yang memutuskan tamimah dari leher orang misalnya, putuskan sama seperti membebaskan seseorang dari budak. Sebab ketika orang membebaskan budak, berarti dia membebaskan dari apa? Dia telah membebaskan orang itu dari perbudakan. Ya, maka orang yang memutuskan jima dari lehernya misalnya saudaranya, maka dia juga telah membebaskan saudaranya dari apa? Dari kesyirikan. Ya, sebagaimana orang yang membebaskan budak, dia telah membebaskan saudaranya dari perbudakan. Maka sama orang yang apa? Memutuskan tamimah jimat dari leher saudaranya, berarti dia juga telah melepaskan saudaranya dari perbudakan syaitan. Sebab kesyirikan itu merupakan bentuk perbudakan kepada syaitan. Sebab budak itu cuma dua, budak kepada Allah dan budak kepada syaitan. Siapa yang menjadi budak Allah, maka itulah yang bertauhid. Siapa yang menjadi budak kepada syaitan, maka itulah orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Walahu an Ibrahim qala, dan juga diriwayatkan oleh Waqi' Ibnu Jarrah, guru dari Imam Syafi'i ya, dari Ibrahim adalah na'am murid Ibnu Abbas, murid Ibnu Mas'ud. Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, dia adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Qala, beliau berkata, kanu, mereka, siapa yang maksud mereka? Sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat seniornya, seperti misalnya Al-Harith Ibnu Suwaid, kemudian Ubaidah, Abidah As-Sarmani, Mas'ud, dan sahabat-sahabat senior lainnya, ya, yang merupakan ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Kata Ibrahim An-Nakhai, mereka-mereka itu yakrabun at-tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghairi al-Qur'an. Mereka semuanya, seluruh sahabat Ibnu Mas'ud, ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in, itu semuanya membenci jimat-jimat. Apakah itu jimat dari Al-Qur'an maupun bukan dari Al-Qur'an? Ya, membenci, mereka benci semua orang-orang yang menggunakan jimat, apapun jimatnya, dari Al-Qur'an maupun bukan Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Na'af para sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, na'af itu semua dari pendapat, tidak boleh. Para sahabat Ibnu Mas'ud, dan mereka adalah ulama-ulama kibar, ya, yang dikenal dengan keilmuannya, di antaranya adalah Abu Wa'id. Syaqiq Ibnu Salam, sangat terkenal sahabat ulama ini, Abu Wa'id, Syaqiq Ibnu Salamah, dan juga di sana ada Al-Aswad, ada Al-Qamah, semua adalah kibarul tabi'in, tabi'in kibar, tabi'in kibar besar, dan semuanya mengharamkan dan tidak membolehkan menggunakan jimat-jimat apakah dari Al-Qur'an atau bukan Al-Qur'an. Dengan alhamdulillah selesai sudah ya. Selesai bab tentang na'am keterangan tentang kufiyah dan tabi'inah. InsyaAllah ta'ala, pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk pada bab man tabarraka bisyajaratin aw hadarin wa dahul iman. Tentang orang yang meminta berkah. Nah ini, tentang orang-orang berkah ini. Ini bagus juga ini. Tentang orang-orang berkah. Ini kita bahas, insyaAllah. Subhanallah, Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.